Bismillah. Qala rahimahullah ta'ala hukmul mujtahid. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala faslun fi hukmil mujtahid. I'lam anna al-ijtihad fi lughah badlul majhudi fi istifraghil wus'i fi fi'lin wa la yusta'malu illa fi ma fihi juhdun ay masyaqqah. Yuqalu al-ijtihad fi hamlir riha wa la yuqal ijtihad fi hamlin nawah wal jahdu bil fathi al masyaqqah wa bid dam at taqah wa minhu qauluhu ta'ala walladzina la yajiduna illa juhdahum al ayah qalahul qarafi wal ijtihadu fi istilahi ahli al usul badlul faqi wus'ahu bin nadri fil adillati li ajli ayyahsula lahu dhannu awil qad'u bi anna hukma Allah fil mas'alah kadha. Ini pokok bahasan yang akhir ya dalam ilmu usul, namanya hukmul mujtahid, hukum mujtahid. Ibnu Qudamah rahimahullah dalam bukunya Raudhah punya pasal sendiri dalam masalah ini, yaitu tentang hukum al-mujtahid. Beliau katakan, ketahuilah bahwasanya ijtihad dalam bahasa itu pengertiannya adalah badlul majhud, al-majhud atau al-jahad yang dikata mengerahkan ini al-majhud segala bentuk ini usaha. Istifraghil wus'i, dalam istifragh menuangkan segala kemampuan fi fi'lin, dia mengeluarkan semua kemampuannya dengan sungguh-sungguh dalam suatu fi'il. Tentunya di sini menunjukkan fi'ilnya, pekerjaannya itu pekerjaannya memang membutuhkan apa? Membutuhkan usaha yang keras. Yes. Kalau fi'il yang ringan, tentu enggak ada di situ ijtihad. Mengeringan. Di sini fi'il yang memang untuk bisa menjalankannya, mengerjakan fi'il tersebut butuh mengerahkan segala usaha. Ya. Dengan sungguh-sungguh. Makanya katakan di sini wala yusta'malu illa fi ma fihi jahd. Ai masyaqqah. Kata ijtihad ini tidak dipakai kecuali pada pekerjaan yang memang di dalamnya ada jahd, ada masyaqqah. Ini beban berat. Yuqalu, dikatakan misalkan ijtahada fi hamlir roha. Ar-roha maksudnya batu penggilingan itu kan berat, maka dikatakan ijtihad, dia mengerahkan segala apa? Kemampuannya di dalam membawa batu penggilingan tadi. Jadi, karena memang berat pekerjaan itu. Wala yuqalu, dan tidak dikatakan ijtihada fi hamlin nawah, dia berijtihad dalam membawa nawah biji kurma. Biji kurma ini enggak perlu ijtihad, disentil aja apa? Sudah pindah dia. Kata al-jahdu dengan di fathah maknanya masyaqqah. Kalau dengan di dhamma al-juhud itu maknanya taq, kemampuan. Jadi kalau jahd itu beban, berat. Kalau juhud itu usaha, kemampuan. Contoh dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala berfirman walladzina la yajiduna illa juhdahum. Juhdahum ay taqatahum. Orang-orang yang tidak mendapati ini sesuatu yang bisa diinfakkan fisabilillah kecuali sebatas kemampuannya. Nah, faedah ini dikatakan oleh siapa? Al-Qurafi. Dia punya kitab Al-Asbah wa Nadha'ir. Kalau dalam istilah ahli usul, ijtihad itu, ini pengertian yang perlu di hafalkannya. Yaitu badlul faqihi wus'ahu bin nadhari fil adillah. Seorang faqih, ahli fikih, berarti ini kerjanya ahli fikih. Dia mengerahkan kemampuannya, usahanya. Dengan apa? Dengan nazar, meneliti, mengkaji fil adillah, dalil, dalil li ajli an yahsul lahu dhannu aw al qat'u, agar dihasilkan untuknya awan, setidaknya dhann, maksudnya dhann di sini dhann yang raji, dugaan kuat, atau al qat', kepastian, bi anna hukmallahi fil mas'alati kadha, bahwa hukum Allah dalam masalah ini demikian. Nah, artinya seorang mujtahid itu berbicara tentang hukum Allah dalam masalah. Nah, yang membutuhkan apa? Mengerahkan usaha, mengkajinya, menelitinya. Disitulah ijtihad. Tentunya dalam masalah-masalah yang memang apa, tidak setiap orang apa memahami masalahnya. Ini enggak zahir gitu. Kalau masalah-masalah yang daruri misalkan, ya enggak ada ijtihad. Salat lima waktu wajib misalkan, ya enggak ada ijtihad di situ. Nah, atau masalah-masalah yang zahir, yang sangat jelas. Ya, misalnya sholat itu harus menutup aurat, itu zahir, enggak perlu ijtihad, jelas, karena sangat jelas, gampang. Tapi yang perlu ijtihad itu masalah-masalah yang memang dalilnya itu samar, tidak secara teks ya mansus. Habis itu dia butuh ijtihad, apa hukumnya, dia mengerahkan kemampuan bahasanya, kemampuan sejarahnya, mungkin kemampuan dalam mengenal mana-mana ikhtilaf ulama, mana-mana sepakat ulama, dia harus kenal gitu, mana yang ini dikhilafkan, mana yang ini disepakat. Semua kemampuan-kemampuan yang mendukung untuk ijtihad dia kerahkan sampai bisa menyimpulkan. Jelas, itu ijtihad dalam istilah ahli usul. Jadi ahli usul membahas ijtihad yang inti adalah kaitannya dengan al-faqih, ya, orang ahli fikih. Terus qala rahimahullah ta'ala wal aslu fil ijtihad qawluhu ta'ala yahkumu bihi dhawa adlin minkum wa qawluhu ta'ala wa dawuda wa sulaymana idh yahkumani fil harf wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam idha jitahadal hakim fa asaba ilahir al hadith wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam li mu'ad alhamdulillahilladzi wafaqa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wal asl, dan asl maksudnya dalil, dasarnya apa ijtihad itu, dasarnya maksudnya dalilnya. Nah, bahwa dalam agama ini ada ijtihad, ada seorang mujtahid, dasarnya banyak dalam Al-Quran dan hadis. Di antaranya ini Al-Maidah ayat 95, yahkumu bihi dhawa adlim minkum, yahkumu bihi, yang menetapkan hukumnya dua orang yang adil dari kalian. Ini kalau ada orang yang berihram kan tidak boleh berburu ya, atau memakan hewan buruan dari hasil buruannya, atau yang orang memburu untuk dia, itu larangan. Kalau dia langgar larangan ini, ada dendanya. Nah, misalnya dia membunuh hewan dalam ihram, hewan buruan. Nah, itu ada dendanya. Tentunya dendanya kan nyembeli hewannya, sapi, kambing, atau unta. Nah, yang menentukan ini siapa? Dua orang yang adil. Kalau yang dia bunuh misalnya burung emprit, misalnya dia selepet gitu, wah, mati. Terus gimana nih? Dendanya antara tiga pilihan ini, ya, kambing, sapi atau unta ini. Nah, itu orang ahli ijtihad. Apa denda sembelihannya harus dia bayar. Nah, banyak hewan itu ya, Iram. Yang pasti ada hukum, tentunya ada sebabnya. Jelas. Nah, ini contohnya ya. Yahkumu bihi, berhukum dengannya dua orang yang adil. Tentunya kan dua orang yang adil itu apa? Beristihad. Kalau seandainya nasnya ada jelas, ya berarti tinggal baca aja ayatnya, hadisnya sudah jelas. Tapi ini enggak, ya kan? Ayatnya cuma memberikan keterangan bahwa dia harus bayar fidyah, denda. Jadi apa wujudnya, rinciannya? Nah, itu istilah dua orang yang ada dari mereka. Contoh lagi dalam surat Al-Anbiya ayat 78. Wa Dawuda wa Sulaimana idh yahkumani fil harf. Dan Daud dan Sulaiman alaihi wassalam ketika menetapkan hukum dalam kasus harf. Ini sawah ladang yang dirusak oleh kambing suatu kaum. Bagaimana hukumnya? Kan disebut fahamna Sulaiman. Maka kami berikan kepahaman kepada Sulaiman. Wa kullan atainahu al-hukma. Dan masing-masing kami berikan kepada mereka apa? Al-hukum. Nah, kemampuan untuk bicara dalam masalah hukum. Itu contoh ijtihad. Nah, juga dalam hadis idza ijtahad al-hakim, ini lebih tegas lagi ya. Apabila seorang hakim berijtihad, lafadznya itu sudah berijtihad. Ingin ada ijtihad dalam Islam. Kemudian contoh hadis lagi, walaupun hadis ini dikatakan oleh Syalbani apa dimasukkan oleh Syalbani dalam silsilah Al-Dha'ifah dan beliau mengatakan mungkar. Ya. Nabi bersabda kepada Mu'ad radhiyallahu anhu, alhamdulillahilladzi waffaqa rasulillah. Hadisnya panjang gitu kan. Itu ke Yaman ditanya, dengan apa nanti kamu akan menghukumi mereka? Dengan kitabullah. Kalau tidak ada dalam kitabullah, dengan sunnah rasulnya. Kalau tidak ada dengan sunnah rasulnya, ya, saya akan berijtihad. Begitu ya. Di situ nanti apa? Katakan alhamdulillahilladzi waffaqa rasulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik utusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Tadi hadisnya baik, mungkar. Dan juga makna, secara makna apa? Punya ihtimal yang tidak baik. Karena di situ menempatkan sunnah pada posisi di bawah Al-Qur'an dalam kekuatan hukumnya. Jelas. Padahal akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah bahwa sunnah itu sama dengan Al-Qur'an dalam kekuatan hukumnya. Bahkan sunnah itu bisa menjadi penafsir Al-Qur'an. Nah, apa yang mujmal dalam Al-Quran, kalau dalam sunnah ada qaidnya, menjadi muqayyad. Apa yang mutlak ya dalam Al-Quran, kalau di sunnah ada qaidnya, menjadi muqayyad. Ada yang mujmal dalam Al-Quran, di sunnah ada tafsirnya, menjadi tafsir. Begitu terus. Bahkan dalam nasih mansih pun terjadi. Artinya ada masalah penting di situ yang kalau tidak diluruskan bisa menimbulkan kesalahpahaman. Wallahu a'lam bishawab. Qala rahimahullah ta'ala wa syurutul mujtahid. Asyaratul awal ihatatuhu bimadarikil ahkamil musmarati laha min kitabin wa sunnah wa ijma' wa istishhabin wa qiyas wa ma'rifatir rajih minha inda duhurit ta'arud wa taqdimi ma yajibu taqdimuhu minha kataqdimin nas alal qiyas. Wal adalah laisat syartun fi asli ijtihad wa innama hiya syartun fi qabuli fatwal mujtahid. Wala yustaratu hifdhu ayatil ahkam wa ahadithiha bal yakfi ilmu mawadi'iha fil mushaf wa kutubil hadith liyuraji'aha indal haja. Sekarang membahas syarat-syarat mujtahid. Yang pertama, mujtahid itu harus punya ihata. Ini pengetahuan yang menyeluruh. Bimadarikil ahkam, tentang madarik al-ahkam, paham-paham hukum. Al-musmaratilah, yang dihasilkan, dihasilkan paham-paham hukum tadi dari kitab, dari sunnah, dari ijma, dari istishab, dari qiyas, maksudnya dari adilatul ahkam yang sudah lewat. Jadi harus ingat nih, dalil-dalil hukum itu apa saja. Dalil-dalil hukum itu dia bisa mendapat paham-paham hukum, menghasilkan paham-paham hukum. Dia harus punya pengetahuan yang menyeluruh dalam paham-paham hukum tersebut. Jadi yang pertama ada ihathah, singkatnya itu ini ihathah bimadaril ahkam. Dia harus punya pengetahuan yang menyeluruh tentang paham-paham hukum. Bukan orang yang enggak ngerti hukum sama sekali. Jadi mana ijma ulama, mana ikhtilaf ulama, dalam bab ini ada sekian masalah, artinya punya dasar dalam hukum. Bukan orang yang enggak ngerti hukum, orang yang ngerti hukum. Dan wa ma'rifatur rajih minha, dia punya ma'rifah, ngerti yang rajih dari hukum-hukum tersebut. Inda zuhuri ta'arud, ketika nampak apa? Ta'arud. Ini nampaknya bertentangan. Ya, dia tahu cara mentarjihnya. Yang rajih begini. Berarti punya ilmu dalam mentarjih masalah. Ya, kalau terjadi ta'arud. Wa taqdimu bisa ma yajibu taqdimuhu, dia bisa mengedepankan apa yang memang wajib dikedepankan minha, darinya, dari ahkam tadi. Nah, seperti apa? Kataqdimin nas alal qiyas, dia tahu, berarti tahu maratibul ahkam. Ini dasarnya nas, ini dasarnya qiyas, maka yang berdasarkan nas itu lebih utama. Intinya yang pertama syarat mujtahid itu orang yang ngerti hukum, bukan orang yang buta dalam masalah hukum, enggak ngerti hukum. Bagaimana dikatakan orang yang ngerti hukum? Ini dia punya pengetahuan yang menyeluruh tentang paham-paham hukum yang dihasilkan dari sumber-sumber hukum Quran, sunnah, ijma, istishab. Dan dia tahu mana yang rajih kalau terjadi ta'arudnya yang nampaknya terjadi ta'arud, dan dia juga tahu maratibul ahkam. Nah, tingkatan-tingkatan mana yang lebih didahulukan, mana yang lebih untuk diakhirkan. Lantas bagaimana kalau ada keadilannya seseorang? Bila katakan adalah itu pada asalnya bukan syarat dalam ijtihad. Pada asalnya bukan syarat dalam ijtihad. Karena orang yang ngerti hukum ini bisa enggak orang kafir? Bisa. Jadi pada asalnya bukan syarat dalam ijtihad. Hanya saja dia menjadi syarat dalam diterimanya fatwa mujtahid. Artinya kalau bisa, bisa saja orang kafir misalkan belajar ahkam dari sumber-sumber hukum syariat, kayak orang orientalisnya, dia ngerti, bahkan dia sangat ahli piawai lah. Berijtihad bisa gak? Bisa. Cuma untuk diterima fatwanya harus ada syarat anda. Nah, dia harus orang Islam, ya, dia harus orang yang saleh. Ya, dalam artian bukan orang fasik. Nah, Islam punya iman, ya, dan orang saleh. Nah, bukan orang fasik. Baru bisa diterima fatwanya, fatwa ijtihad. Jadi kalau ada orang kafir, orang taris bilang bicara dalam masalah agama, itu sih silahkan dia. Masih masalah diterima fatwanya tidak, itu ada syaratnya. Nah, karena orang punya lisan, orang punya pikiran, punya tangan, punya kaki, ya, ya dia bisa lakukan apa. Nah, itu perkara yang bisa dimampui oleh orang yang tanpa syarat adalah. Tapi kalau untuk diterima perkataan dia, fatwanya dalam agam, harus ada syarat adanya. Nah, terus kalau hifdu ayatil ahkam wa ahadithiha, menghafal ayat-ayat hukum, hadis-hadis hukum, apakah syarat? La yishtarat. Hafalnya enggak? Ya, hafalnya tidak disyaratkan. Tapi cukup. Ya, dia tahu tempat-tempat ayat ahkam, hadis-hadis masalah hukum. Fil mushaf, di mushaf. Coba ayat tayamum itu di surat apa, ayat berapa? Enggak hafal tapi tahu. Oh, di surat Al-Maidah ayat. Nah, ada lagi ayat dalam Al-Qur'an yang berbicara masalah tayamum. Oh, ada di surat An-Nisa. Jelas. Ayatul hijab, ayat jilbab, dia ngerti. Ayatul dain, dia ngerti nama suratnya, tempatnya, ayat berapa. Tapi hafal enggak? Enggak syarat. Syaratnya dia setidaknya tahu merujuknya itu, ya, kalau dalam Al-Qur'an. Begitu pula dalam kutubul hadis, buku-buku hadis. Ya, untuk dia merujuk ke sana ketika dibutuhkan. Misalkan pengen tahu teksnya yang lengkap gimana sih? Das, akan butuh merujuk. Dia bisa, maka itu sudah cukup. Tidak harus hafal. Kalau dia hafal bagus. Nah, tapi enggak mudah. Nah, apalagi zaman sekarang, ya. Dan kadang juga seorang memaksakan diri menghafal, padahal yang dihafal itu muzaza. Goncang, kacau. Jadi mending dia buka bukunya saja langsung. Oh, ada Sahih Bukhari di kitab ini, bab ini, hadis nomor sekian. Nanti baca lebih jelas daripada apa dia dari ingatannya hafalannya. Tapi kacau hafalannya. Yes. Itu bahkan bisa apa? Bisa membuat produk hukum yang dia hasilkan nanti dari hafalan yang kacau tadi malah enggak benar. karena lafadznya enggak begitu. Dan makanya enggak disarankan harus hafal. Ya cukup dia tahu tempat-tempatnya. Dan ulama bahkan sudah banyak menulisnya. Tafsir ayat ahkam, misalnya kayak tafsir Al-Qurtubi, cetakan terakhir itu 24 jilid. Itu menafsirkan ayat ahkam. Lalu dia Al-Jami sudah 30 jilid. Atau yang semisal itu. Syarat yang kedua. Qala rahimahullah ta'ala asyaratu tsani fa yushtaratu ilmuhu bin nasikh wal mansukh wa mawadi'il ijma' wal ikhtilaf wa yakfihi ay ya'lama anna ma yastadillu bihi laisa mansukhan wa anna al mas'alata lam yan'aqid fiha ijma'un min qablu wala budda min ma'rifatihi lil 'am wal khas wal mutlaq wal muqayyad wan nas wal zahir wal muawwal wal mujmal wal mubayyan wal mantuq wal mafhum wal muhkam wal mutasyabih. Nah, ini syarat yang kedua. Harus ngerti nasikh mansukh dalam Al-Qur'an, maupun dalam sunnah. Ya, dulu kita pernah belajar itu. Nasikhul Al-Qur'an. Ya, dari Abyad As-Suyuti rahimahullah. As-Suyuti rahimahullah menampilkan sekitar 20-an ayat yang diklaim itu apa? Mansukh, itu pun hasil tarjihnya dia. Nah, hasil tarjihnya As-Suyuti rahimahullah. Dia sebelumnya meneliti dari sekian akwal ulama. Banyak akwal ulama bicara tentang masalah apa? Ayat-ayat yang mansukh. Nah, dibahas oleh beliau, enggak semuanya rajih. Yang rajih menurut Asy-Syafi'i apa As-Suyuti rahimahullah sekitar 20-an ayat. Paham, ini mansukh. Dibahas lagi oleh Syekh Muhammad bin Hizam, wafaqahullah. Dari 20 yang dipilih As-Suyuti rahimahullah itu ternyata menurut beliau yang rajih cuma 10 saja. 10 ayat saja yang mansukh. Jadi enggak banyak. Nah, seorang mujtahid harus ngerti itu, harus apa tahu alur pembahasan masalah nasih masuk dalam Al-Qur'an, begitu pula dalam sunnah. Nggak boleh nggak tahu ya, karena masalah hukum ya. Dia juga harus ngerti tempat-tempat mana ada ijma ulama, mana ada ikhtilaf. Maka harus punya apa setidaknya kitab-kitab yang menyusun tentang ijma ulama. Nah, juga kitab-kitab yang menyusun tentang ikhtilaf ulama. Dan itu sudah ada ulama ya, dari zaman dulu yang menulis itu. Nah, setidaknya dia sudah baca buku-buku yang model-model gitu. Sudah punya dasar. Dan cukup baginya apa? Tahu bahwa apa yang dia berdalil dengannya itu bukan mansukh. Bukan dalil yang mansukh. Nah, kalau dia enggak tahu itu kan nanti dia pakai dalil padahal itu sudah mansukh. Bagaimana dia berkias misalkannya yang asalnya saja mansukh. Ya tambah ajur istilahnya kan enggak benar caranya. Dan juga cukup dia tahu bahwasanya masalah itu tidak ada padanya ijma sebelumnya. Nah. Dan dia harus tahu namanya dalalatul alfad ya. Mana am, mana khas, mana mutlak, mana muqayyad, mana nas, zahir, muawwal, mana mujmal, mubayyan, mantuq, mafhum, muhkam, mutasyabih. Dalalatul alfad itu penting, syarat dalam ijtihad. Ya, kalau enggak ngerti ini bahaya. Bagaimana dia bisa bicara masalah itu? Sulit. Jelas? Sehingga ilmu usul ini membahas ini secara apa? Secara keseluruhan. Walaupun per bagiannya itu ada kitabnya sendiri. jelas. Nah, usul ini membahas secara keseluruhan. Terus asyaratu salis wala budda min ma'rifati ma yasluhu lil ihtijaji bihi min al ahadith min anwa'i sahih wal hasan والتمييز بين ذلك وبين الضعيف الذي لا يحتج به لمعرفته بأسباب الضعف المعرفة في علم الحديث والأصول الشرط الرابع وكذلك القدر اللازم لفهم الكلام من النحو واللغة. طيب. Yang ketiga dia harus ngerti dalil mana yang bisa dipakai hujah, mana yang tidak. Misalnya kayak hadis. Hadis kan macam-macam, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Nah, yang bisa dipakai hujah, yang sahih minimalnya hasan. Jelas. Kalau dhaif ya enggak bisa, maka dia harus punya kemampuan dalam menilai hadis. Iya kan? Atau setidaknya ya dia taklid dengan orang yang punya kemampuan, misalkan ahli hadis. Waduh, saya mohon maaf belum bisa ini kalau menilai hadis ini ya sahih hasan atau dhaif. Yaudahlah kita buka Syekh Al-Albani, kata apa kata Syekh Al-Albani, kan namanya taklid dia. Ya minimalnya dia begitu ijtihad ya. Walaupun ya ada tandanya ada kurang dalam ijtihadnya. Kalau dia mau mencari yang betulan ya harus bisa kayak Syekh Al-Albani menilai hak hadis dari kajiannya sendiri. Ini sahih apa hasan? Oh, ini yang bisa diijah. Ini enggak bisa diijah. Berarti harus belajar ilmu hadis ya, secara riwayah maupun dirayah. Les. Perangkatnya banyak ya, perangkatnya banyak. Dan dia sebedakan mana yang bisa dipakai hujah, sahih dan hasan, dan mana yang dhaif yang tidak bisa dipakai hujah. Agar dia bisa apa? Mengenal sebab dan juga apa? Dia kenal sebab-sebab dhaifnya hadis itu. Nah, yang itu dikenal dalam ilmu hadis, ilmu usul juga. Sehingga pembahasan hadis yang diterima dengan hadis yang diterima, yang tidak diterima, itu dibahas di kalangan ahli hadis, juga dibahas di kalangan ahli usul. Walaupun dia sebenarnya bukan bidangnya ahli usul, tapi ahli usul dalam ijtihad perlu itu. Mau enggak mau akhirnya apa? Ikut campurlah dalam bicara masalah. Nah, sehingga nanti kadang apa? Ada crash antara si ahli hadis dengan ahli usul dalam membuat kaidah-kaidah dalam menilai hadis. Panjang. Yang keempat, jika seorang mujtahid harus punya kadar yang lazim, yang mesti, ya, untuk bisa memahami kalam. Fahmul kalam itu penting. Berarti harus punya alatnya apa? Nahwu, lughah. Nah, jadi fungsinya nahwu lughah itu untuk fahmul kalam. Dia paham kalam, tata bahasa dia apa? Paham. Minimalnya tata bahasa kuat itu. Nah, musyarak. Terus juga lughah, fiqhul lughah itu juga penting. Misalkan mengenal huruf ma'ani. Kata Ibnu Hazm rahimahullah di bukunya Al-Ihkam itu di usul al-akal. Seorang mujtahid harus ngerti huruf ma'ani. Ya, huruf ini makna ada sekian makna, kapan diartikan A, B, C. Syawahidnya dari kalam Arab mana, dia punya dasar. Nah, ini setidaknya ada berapa? Empat ya. Empat syarat-syarat seseorang yang ingin menjadi mujtahid. Yang ini semua syarat-syarat yang tidak mudah. Tidak. Ya, sesuai dengan namanya mujtahid. Ini ya. Berarti butuh kerja keras untuk bisa menjadi orang yang berijtihad saja itu sudah kerja keras. Belum lagi kalau menghadapi masalah masalah, butuh kerja keras untuk menjadi orang yang qualified. Ya itu saja butuh kerja keras. Setelah dia jadi orang yang qualified menghadapi masalah langsung, itu butuh kerja keras lagi, sehingga nggak ada yang sifatnya mustahil itu mustahil karbitan. Nggak ada kerja kerasnya, mesti proses, proses. Dah, insyaallah itu dulu. Alhamdulillahirabbil alamin.